lewat itu mudah, tapi juga banyak masalah. Era digital membawa kita kenal apa yang itu disebut hoax, berita tak benar. Tapi yang jadi masalah ketika kita menerima, bagaimana mengenalinya? Ada banyak cara dikabarkan pada kita lewat media yang sama, yang kita gunakan dalam berkomunikasi dari hari ke hari. Jadi, jangan buru-buru memforward apa yang Anda terima. Ikuti aturan, kenali berita hoax atau bukan. Jika Anda sudah yakin media resmi pun ikut menyiarkannya, berarti kebenarannya terjamin. Alangkah bijaknya kita meneruskan karena semua orang harus mengetahui. Namun jika media resmi tak ada yang menyinggungnya, betapa bahaya kalau kita memforwardnya. Dari tangan yang sama kita memforward, di tangan yang sama kita bisa memeriksa. Begitu mudahnya menganalisa, memutuskan apa yang perlu kita forward. Semua ada dalam satu genggaman, tapi memang sangat menggoda. Satu tekanan dari jari kita sudah bisa berita kemana-mana. Hati-hati forward. Teliti, kenali, supaya Anda tak jadi penyambung hoax. Mari bersama untuk memforward dengan bijaksana. Bersama saya, Bigman Sirait.